B alias jabatan-jabatan kata yang sifatnya itu cuma mengikut, tidak punya jabatan tetap. Ini namanya tawabi. Tawabi adalah kata-kata yang tidak memiliki jabatan tetap, alias dia hanya mengikuti i'rab kata sebelumnya. Itu namanya tawabi, para pengikut. Yang hanya mengikuti matbu yang diikuti. Dan didahulukan oleh musannif na'at. Dan bahwasannya na'at itu adalah sifat. Na'at itu adalah sebuah sifat. Atau dalam bahasa Indonesianya yang diungkapkan dengan yang. Bagi yang mungkin pemula cukup diketahui bahwasannya na'at itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebutan dengan yang. Itu yang baik, yang buruk, yang merah, yang putih. Semua itu adalah sifat dalam bahasa Arab disebut dengan na'at. Maka dia i'rabnya mengikut kepada kata sebelumnya. Saya melihat anak yang nangis. Saya melihat anak yang makan. Maka semua itu namanya na'at alias sifat. Kemudian dalam bahasa Arab, na'at dibagi menjadi dua sifat yang hakiki, yaitu yang memang menjadi sifat bagi man'ud, dan ada yang na'at yang sababi alias dia itu menjadi sifat bagi man'ud tapi melalui sebab. Dan ini dalam masalah na'at ini harus di perhatikan masalah makna. Jadi harus diperhatikan masalah maknanya. Jadi harus dipikir ini sifat untuk siapa, ini untuk sifat yang mana, itu harus digunakan pemahaman atau digunakan makna. Adapun na'at hakiki, maka dia adalah na'at bagi man'ud, sifat bagi hakiki, sifat asli bagi yang dinaati di situ. Seperti ja'a rojulun fadilun, datang seorang laki-laki yang mulia. Maka fadilun itu adalah sifat bagi laki-laki tadi. Secara hakiki, secara asli, memang sifat laki-laki tadi adalah mulia. Ja'a rojulun fadilun. Atau ja'a rojulu al-fadilu, telah datang satu orang laki-laki yang fadil, yang mulia. Adapun na'at sababi, perhatikan penjelasan kemarin itu, na'at sababi dia itu dikatakan na'at sababi karena sejatinya dia itu bukan sifat bagi man'ud. Sejatinya dia itu bukan sifat asli dari seperti ja'a rajulun fadilun akhuhu, datang seorang laki-laki yang mulia saudaranya. Maka yang mulia di sini dia itu secara asli bukanlah sifat bagi orang tapi bagi saudara orang tadi. Karena itu tidak dikatakan sebagai na'at hakiki karena itu bukan sifat, itu bukan sifatnya si orang tadi yang disifati, bukan. Tapi dia adalah sifat bagi belakangnya. Jadi perhatikan na'at sababi itu dari sisi makna adalah milik yang belakang. Tapi dari sisi i'rab milik yang depan. Gitu. Na'at sababi dari sisi makna, dari sisi arti itu adalah milik yang belakangnya. Karena itu adalah sifat orang yang di belakangnya, sifat sesuatu yang di belakangnya. Tapi kalau dari sisi i'rab, dia itu milik yang depannya karena dia ngikut terus. Depannya rofa ya rofa, depannya nasob ya nasob. Itulah na'at sababi. Tertarik, ditarik antara dua sesuatu yang saling menarik. Secara arti dia itu milik yang belakang. Secara i'rab dia milik yang depan. Itu na'at sababi. Seperti contohnya jaa Zaidun al-fadilu abuhu. Abuhu ini cuma contoh ya, bisa akhuhu, bisa ibnuhu, bisa umum. Itu. Jadi telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Maka al-fadilu, maka yang mulia, sifat mulia ini bukan sifatnya Zaid. Makanya dia dikatakan bukan na'at hakiki. Karena pada hakikatnya, fadilu, kemuliaan itu bukan sifatnya Zaid. Tapi sifat bapaknya Zaid. Maka kalau ditanya siapa yang mulia, jangan dijawab Zaid. Yang mulia dalam kalimat ini, yang mulia adalah bapaknya Zaid. Jadi dikatakan sebagai na'at sababi karena dia bukan na'at hakiki. Kemuliaan di sini, sifat mulia ini secara hakikatnya bukanlah sifat bagi Zaid. Dia, perhatikan, dia bisa menjadi sifat bagi Zaid ketika dia bersambung dengan sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Makanya dikatakan sababi, bisa babi dengan sebab dia bersambung dengan sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Seperti contoh, saya melihat seseorang yang jatuh dompetnya. Dalam konteks tersebut, apakah yang jatuh itu orang? Bukan. Yang jatuh adalah dompet. Maka sifat jatuh itu bukan sifat bagi orang, tapi dia adalah sifat bagi dompet. Kemudian baru semuanya, siapa yang jatuh dompetnya? Nah, orang tadi baru. Kalau semuanya, kalau dengan sebab merangkul dompet, dengan sebab digabung dengan dompet, maka dia bisa menjadi sifat bagi orang tadi. Demikian juga di sini. Al-Fadilu tidak bisa menjadi sifat bagi Zaid, kalaulah bukan karena ada sebab, atau kalau dia itu tidak bersambung dengan Abuhu. Ketika dia bersambung dengan Abuhu, ketika dia membahas sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka bisa dijadikan sifat bagi Zaid. Maka ini namanya na'at sababi, sifat tapi lewat perantara, gitu loh. Sifat tapi enggak secara langsung, sifat yang lewat perantara. Perantaranya mana? Ini Abuhu ini. Jadi al-fadilu itu bukan sifatnya Zaid. Dia tidak bisa menjadi sifat bagi Zaid kecuali dengan perantara bersambung dengan Abuhu. Makanya dikatakan na'at sababi, dengan sebab bersambung dengan hal-hal yang berkaitan dengan Zaid. Demikian juga contohnya ra'aitu atau ja'a Zaidun al-maksuru rijluhu. Ini merofakkan domir, enggak harus jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il juga bisa. Saya telah datang Zaid yang terpatahkan kakinya. Itu. Yang terpatahkan kakinya. Maka sebenarnya terpatahkan itu bukan sifat bagi Zaid secara mutobako. Dia itu bukan sifat bagi Zaid, tapi dia sifat bagi kakinya Zaid, gitu loh. Karena seperti ini juga termasuk na'at sababi. Na'at sababi itu gak harus sesuatu yang lain, bagian dari dirinya sendiri pun bisa. Saya melihat Zaid yang patah kakinya. Walaupun yang patah juga Zaid tentu, tapi kan bagiannya, bukan secara mutobako, tapi secara tadomun. Yang jelas itu tadi na'at sababi. Na'at sababi itu secara makna milik yang belakang, secara irob milik yang depan. Jadi, perhatikan pembahasan na'at itu harus paham na'at dan man'ut. Kalau na'at hakiki, ja'a Zaidun al-fadilu. Maka na'atnya adalah al-fadilu. Man'utnya adalah Zaidun. Man'utnya adalah Zaidun secara hakiki. Tapi kalau na'at sababi, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, Al-fadilu na'at. Zaidun man'ud. Tapi man'ud di sini bukan man'ud secara hakiki. Man'ud yang asli itu adalah abuhu. Itu bedanya. Man'ud secara hakiki dalam contoh kedua, dalam contoh na'at sababi adalah abuhu. Jadi al-fadilu abuhu. Mana di sini man'udnya? Secara makna man'udnya adalah abuhu. Tapi secara i'rab dalam ilmu nahwu tetap man'udnya adalah zaidun. Man'ud keseluruhan. Itu. Nah ini tolong difahamkan betul. Karena ini nanti akan membantu, bab na'at ini juga akan sangat membantu dalam memahami percakapan Arab. Karena na'at ini termasuk salah satu komponen yang paling yang sering dipakai. Kita nggak bisa ngomong di dunia ini kalau nggak pakai na'at. Ini sering dipakai, ini termasuk hal-hal yang sering. Na'at ini sering sekali dipakai. Kecuali kok seperti maf'ul li'ajli, maf'ul mutlak, ini kadang nggak dipakai. Tapi kalau na'at ini rata-rata omongan pakai na'at. Karena butuh seseorang itu butuh mensifati. Seseorang itu dalam ucapannya butuh mensifati. Maka tolong difahami betul masalah na'at ini, mana na'at hakiki dan mana na'at sababi. Dan nanti juga na'at sababi itu bisa diganti zaidun ja'a zaidun al-fadilul abi. Juga bisa gitu nanti. Domirnya itu diganti dengan alif lam. Tapi itu nanti bagi yang sudah strata tinggi. Yang jelas, kalau ditanya di sini ja'a zaidun al-fadil abu, mana man'udnya? Man'ud secara makna adalah abuhu, tapi man'ud secara i'rab tetap zaidun. Demikian juga kalau ditanya mana tabi' mana matbu, maka al-fadilu tabi' al-man'ud atau al-matbu adalah zaidun. Dan penjelasan tentang kenapa disebut sebagai na'at sababi ini juga harus diingat betul, harus disimpan. Itu pada hakikatnya na'at tadi, na'at sababi tadi bukanlah na'at bagi si man'ud. Melainkan dia adalah na'at bagi belakangnya. Nah berhubung dia bersambung dengan belakangnya, maka dia pun bisa menjadi na'at bagi depannya, tapi na'at sababi. Dan al-fadilu abuhu ini juga mensifati. Mensifati siapa? Ya mensifati Zaid. Jadi kalau ditanya al-fadilu, al-fadilu ini mensifati siapa? Al-fadilu mensifati abuhu. Dan al-fadilu abuhu mensifati siapa? Mensifati Zaid. Itu. Adapun definisi secara dohirnya, ini yang disebutkan di sini, yaitu apa-apa yang merofakkan isim dohir, yang bersambung dengan domir yang kembali kepada man'ud. Ini ciri-ciri secara dohirnya. Adapun ciri-ciri secara pemahamannya, tadi yang kita jelaskan. Karena terkadang kalau dipakai ciri-ciri ini saja, seorang itu nggak paham. Secara makna, secara artinya, dia hanya paham secara susunan kata saja. Tapi secara arti, secara fungsi, dia kurang paham. Jadi na'at hakiki adalah na'at secara hakiki bagi man'ud. Adapun na'at sababi, sebenarnya dia bukan na'at. Bukan sifat bagi si Zaid. Tapi sifat bagi bapaknya Zaid. Dan keseluruhannya bisa menjadi sifat bagi Zaid. Jadi kalau digabung al-fadilu abuhu, dia adalah sifat bagi Zaid. Tapi kalau dipisah, enggak bisa. Kalau dipisah, enggak bisa jadi na'at bagi Zaid, enggak bisa. Kalau digabung al-fadilu abuhu, Zaidun, gitu. Qala Asy-Syari wafaqahullahu taala wan-na'tu sababiyyu huwa ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidhamirin ya'udu 'alal man'ut. Bersambung dengan domir yang kembali kepada manut. Ini enggak harus bersambung langsung, dipisah buahnya pun bisa. Yang penting di belakang ada domirnya, itu toh. Mutasilan bidomirin, ini enggak harus langsung. Bisa dipisah banyak juga bisa. Ja'a Zaidun al-Fadilu Abu Zawjatihi. Telah datang Zaid yang mulia, bapak istrinya. Boleh? Atau dipisah buahnya juga boleh. Yang penting masih matuk, atau yang penting masih bisa difahami. Jadi mutasilan ini yang gak harus sambung langsung, bisa dipisah. Yang penting ada domir, di belakangnya tetap ada domir, dan artinya masih bisa masuk, masih difahami. Nahwu ja'a Zaidun al-Fadilu abuhu, telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Dan ini harus bisa bikin contoh, harus bisa bikin contoh. Fal-Fadilu na'tun sababiyun li Zaid, maka Fadil adalah na'at bagi Zaid, tapi bukan na'at langsung, karena yang mulia secara arti, secara makna, yang mulia bukan Zaid. Di sini omongan ini enggak ingin mengatakan Zaid itu mulia, enggak. Jadi jangan punya difahami, oh Zaid mulia. Kok tahu? Ini ada na'atnya. Zaid itu mulia. Salah. Omongan ini enggak menyebutkan tentang kemuliaan Zaid, tapi tentang kemuliaan bapaknya. Itu loh. Makanya al-fadilu na'tun sababiyun li Zaid. Fadil itu adalah na'at. Sifat. Bagi Zaid, tapi bukan sifat langsung, bukan sifat asli. Makanya dikatakan na'at sababi, dia adalah sifat yang bersebab, gitu loh. Sifat yang bersebab, yang menggunakan sebab atau menggunakan perantara sebab bagi Zaid. Karena apa? Karena jumlah alfa di luabu tetap mensifati Zaid, yang mulia bapaknya, itu mensifati Zaid. Zaid yang mana toh? Misal ada dua Zaid. Satunya bapaknya mulia, satunya bapaknya enggak mulia. Jadi fungsinya ucapan seperti ini itu untuk membedakan bapaknya dua Zaid. Harus paham. Misal ada dua Zaid, bapaknya dua-duanya sama-sama dikenal dengan mulia, yang enggak ada gunanya omongan seperti ini. Jadi ini adalah fungsinya, bikin ucapan seperti ini itu adalah untuk membedakan Zaid. Mungkin satunya bapaknya mulia, mungkin satunya enggak. Makanya dibedakan Zaid yang mana? Zaid yang bapaknya yang mulia itu loh. Gitu. Maka ucapan bapaknya mulia itu adalah na'at bagi Zaid. Karena dia untuk membedakan. Fungsinya na'at itu untuk membedakan, untuk mengkhususkan. Itu fungsinya na'at. Kita juga harus tahu fungsinya na'at itu untuk apa. Bikin omongan, bikin na'at itu fungsinya untuk apa. Itu untuk membedakan, untuk mengkhususkan. Fal-fadilu na'tun sababiyun li Zaidun, bagi Zaid. Wa abu fa'ilun bil-fadil, dan abu irobnya seperti ini adalah fa'il. Mana fi'ilnya? Fa'il itu tidak hanya dirofakkan oleh fi'il, tapi fa'il itu juga bisa dirofakkan dengan sesuatu pecahan fi'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, naibul fa'il, itu. Wa abu fa'ilun, abu adalah irobnya sebagai fa'il. Bil fa'dil, fa'il dari fa'dil. Abu tadi marfu'un wa alamatu rafi al-wawu. Tanda rafaknya dengan wawu karena li'anahu minal asma'il khomsah. Wa abu mudhafun wal ha'u allati ta'udu ala Zaidun mudhafun ilai, dan ha' abu hu itu yang kembali kepada Zaid. Dan ini harus ada kembalinya kepada Zaid. Kalau enggak kembali kepada Zaid enggak boleh. Ja'a Zaidun al-fadilu abu aliyin. Gak boleh. Telah datang Zaid yang mulia. Bapaknya si Ali. Lah ngapain? Ingin mensifatkan Zaid kok tiba-tiba membahas tentang Ali. Maka harus ada domir yang kembali kepada Zaid. Supaya omongannya itu masih terikat. Qala wa mithalun na'ti minat tanzili qawlu ta'ala. Dan contoh na'at dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Muliakanlah atau bertasbihlah. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi, yang paling tinggi. Maka yang paling tinggi ini adalah na'at, sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha, yang paling tinggi. Fal'a'la na'tun hakikiyun li rabbika. Maka a'la di sini Rabbnya adalah sebagai na'at. Dan na'at yang hakiki. Karena memang dia adalah sifat bagi man'ud. Langsung secara hakiki. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Secara boleh takdirnya adalah huwa. Fa'il apa ini? Fa'il bagi na'at. Fa'il bagi al-a'la yang dia itu maha tinggi. Siapa yang tinggi? Dia. Nah gitu loh. Maka wa fa'iluhu kembali kepada na'at. Hu kembali kepada na'at. Maka di sini na'at adalah na'at hakiki karena dia merofakkan fa'il kembali kepada man'ut, yaitu kembali kepada rob. Jadi dalam al-a'la dia adalah isim tafdil. Pecahan dari ala ya'lu. Meninggi. Al-a'la yang paling tinggi. Itu juga terdapat fa'il. Karena artinya, sucikanlah nama Rabbmu yang dia itu maha, yang dia itu paling tinggi. Yang dia itu paling tinggi. Kalau ditanya, siapa yang paling tinggi? Dia. Berarti ada fa'ilnya. Berarti ada apa? Ada fa'ilnya. Makanya dikatakan na'at hakiki. Dan na'at hakiki ini gampang. Yang agak repot itu na'at sababi. Kalau contoh na'at sababi dalam Al-Quran apa contohnya? Apa sab? Ingat? Siapa yang ingat contoh na'at sababi dalam Al-Quran? Umahat, ada yang ingat? Contoh na'at sababi dalam Al-Quran, min hadhil qaryatid dolimi ahluha. Surat An-Nisa. Lainnya kulun rabbana akhrijna min hadhil qaryati ad-dolimi ahluha. Keluarkanlah kami ya Allah dari desa ini yang dolim ahlinya. Keluarkanlah kami dari desa ini yang dolim, dari desa yang dolim ahlinya ini. Maka ad-dhalimi ahluha, i'rabnya sebagai na'at. Ad-dhalimi al-qaryati, dari desa yang dolim penduduknya. Maka ad-dhalim adalah na'at dari qaryah, tapi na'at sababi. Kenapa? Karena yang disifati dengan dolim itu bukan desanya, tapi penghuninya. Itu na'at sababi. Keluarkanlah kami ya Allah dari desa yang dolim penghuninya. Siapa yang dolim? Desa. Salah. Desa ngapain dolim? Yang dolim adalah penghuni desa. Maka itu namanya na'at sababi. Al-Qaryati dolimi ahluha. Contoh yang lain dalam Al-Quran. Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu. Ini ditulis karena ini na'at sababi, ini langka ini. Dulu saya ditanya sebagian santri cuma dapat satu tok min hadil qaryati dzalimi ahluha. Terus satu lagi yang mukhtalifun alwanu ini saya dapat dari beberapa forum. Mukhtalifun alwanuhu yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu. Fi shifaul linnas, keluar dari perut binatang tadi sebuah minuman yang berbeda-beda warnanya. Mukhtalifun adalah na'at bagi syarab, minuman yang berbeda-beda warnanya. Karena yang berbeda itu bukan minumannya tadi, tapi warnanya yang berbeda-beda. Ini juga na'at sababi. Surat apa itu? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'ul linnas. Surat apa? Ayo. Surat apa? Belum. Mahfal. Surat apa ibu-ibu? Surat? Gak ada yang tahu? Surat? Kemudian contoh berikutnya yang ketiga, sa'ihum syarabuhu wa ma yastawil bahroni. Nah kalau ini saya dapat lagi sendiri, karena saya tahu contoh mukhtalifun alwanuhu, maka saya kiaskan juga sa'ihum syarabuhu wa ma yastawil bahroni hadza adbun, hadza mubtada, adbun khobar, furotun khobar kedua, dan juga dia bisa na'at. Furotun sa'igun. Nah, sa'igun ini juga na'at. Tapi dia na'at sababi. Sa'igun syarabuhu. Dan tidaklah serupa antara dua lautan. Satunya adab, satunya segar. Furot, sama segar juga. Sa'igun syarabuhu. Dan mudah minumnya. Mudah untuk diminum. Sa'igun syarabuhu. Jadi yang mudah itu apanya? Minumnya. Ini juga contoh na'at sababi. Sementara baru dapat tiga ini dalam Al-Quran. Na'at sababi. Bagi yang mendapatkan yang lain, maka silahkan disebutkan karena itu sebagai faedah. Nah, langka ini. Na'at sababi ini langka. Sudah paham na'at sababi? Paham, Sa? Jadi na'at sababi itu sebenarnya bukan secara hakikat, bukan na'at bagi depannya, tapi dia na'at bagi belakangnya. Cuma karena dia digabung dengan belakangnya, maka bisa jadi na'at untuk depannya gitu loh. Makanya dikatakan sababi, dengan sebab, dengan bantuan, dengan perantara belakangnya, dia bisa menjadi sifat bagi depannya. Itu loh penjelasan paling ringkas tentang na'at sababi. Na'at sababi secara hakikat dia bukanlah na'at, bukanlah sifat bagi depannya. Biar gampang. Kalau kita pakai man'ut, na'at, man'ut, itu nanti sebagian yang bingung. Kalau kita pakai depan, belakang, gak boleh bingung lagi ya. Jadi na'at sababi, secara hakikat, dia bukanlah sifat bagi depannya. Tapi secara hakikat, dia adalah sifat bagi belakangnya. Cuma karena dia bersambung dengan belakangnya tadi, dengan bantuan, dia bersambung dengan belakangnya, maka dia bisa menjadi sifat bagi depannya secara keseluruhan. Sebagaimana contoh kemarin. Siapa yang mulia? Yang mulia bapaknya Zaid. Siapa yang bapaknya itu mulia? Zaid. Maka sifat bagi Zaid. Gitu loh. Baik, kalau kita sudah paham tentang hakikat na'at, fungsi na'at, macam-macam na'at, sekarang kita bahas insya Allah hukum na'at. Ahkamun na'at atau hukmun na'at. Apabila kita sudah paham, maka akan kita ambil hukumnya. Qala hukmun na'ti. Hukmun na'ti hakikian kana au sababiyan. Annahu. Ini annahu ini sebagai khabar dari hukum. Yadba'u man utahu fi wahidin. Min aujuhil i'rabi salasati. Allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Hukum na'at, baik itu na'at hakiki maupun na'at sababi, dia itu mengikuti man'utnya, mengikuti depannya. Dalam salah satu dari bentuk-bentuk i'rab, dari macam-macam i'rab. Yang tiga yaitu rafa, nasab dan khafd, karena enggak ada jazm karena na'at itu Tidak mungkin berupa fi'il. Walaupun dia bisa berbentuk jumlah. Perhatikan faedah, na'at itu bukan hanya berbentuk mufrad, na'at itu juga bisa berbentuk jumlah, tapi khusus na'at hakiki. Na'at bisa berbentuk jumlah. Dan dia enggak mungkin bisa jazm karena man'ut enggak ada yang jazm, enggak ada man'ut itu yang jazm. Karena na'at kan ngikuti man'utnya. Man'ut enggak ada yang jazm. Maka hukum na'at itu dia itu mengikuti depannya dalam satu dari tiga hal. Nah, dalam satu dari tiga jenis, tiga macam i'rab. Yang tiga yaitu rofa, nasab, dan khafad. Mengikuti dalam salah satu kenapa? Karena harus satu tok, enggak bisa dibawa semuanya. Wa fi wahidin minat ta'rifi wat tangkir, dan juga mengikuti dalam salah satu wahid, harus dikatakan salah satu. Dalam salah satu dari ma'rifah atau nakirohnya. Kalau man'utnya ma'rifah, na'atnya juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakiroh, maka na'atnya juga harus nakiroh. Maka di sini syarih menyebutkan dua hal. Na'at itu mengikuti man'ut dalam dua hal. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sebenarnya di sana ada empat hal. Bukan cuma dua ini sebenarnya. Dalam masalah hukum na'at, di sana sebenarnya ada empat pembahasan. Ini saya ringkas dulu biar gampang nanti. Dalam membahas hukum na'at, sebenarnya itu di sana ada empat pembahasan yang harus diikuti. Gak tahu kok di sini cuma disebut dua. Yang pertama, empat tadi yang pertama adalah dalam masalah i'rab. Empat tadi yang pertama adalah dalam masalah i'rab. Yang kedua adalah yang disebut ini dalam masalah ta'yin ini namanya. Ta'rif dan tangkir ini termasuk bab ta'yin, bab khusus atau umum. Ini namanya fi masalah ta'yin. Ini namanya at-ta'rif dan tangkir, ini masuk dalam bab ta'yin. Ingat ya, ta'yin tadi apa? Yaitu nakiro atau ma'rifah, itu namanya ta'yin. Ta'yin itu penunjukan khusus atau umum. Itu nakiro umum, ma'rifah itu khusus. Ta'yin. Yang kedua. Yang ketiga dalam masalah nau' jenis laki-laki atau perempuannya. Ini na'at juga harus sama. Laki-laki perempuannya. Gak boleh. Ja'a Zaidun al-Aqilatu. Telah datang Zaid yang dia itu agak wanita berakal. Gak boleh. Na'atnya kalau man'utnya laki-laki, na'atnya juga harus laki-laki. Langenyek namanya itu kalau Ja'a Zaidun al-Aqilatu. Itu namanya nau. Masalah yang ketiga adalah masalah nau. Jenis. Yang keempat adalah al-adad dalam bilangan. Dalam masalah bilangan. Maka na'at dan man'ut juga harus harus cocok. Telah datang Zaid al-akilu. Gak boleh al-akiluna. Telah datang Zaid yang mereka itu berakal. Sopo meneh. Wong cuma Zaid tok yang disifati. Atau sebaliknya. Ja'ar rijalu al-akilu. Gak boleh. Telah datang banyak laki-laki yang satunya berakal. Sing loro. Yang dua mana? Itu tadi empat permasalahan. Perhatikan. Apa tadi? Apa tadi satu? Ta'rif terus. Nah, takhir terus. Banyak nanti kalau gitu. Nau terus. Adat terus. Salah, gini loh, empat tadi i'rab. Ya, tulis empat masalah ini adalah i'rab, rofa, nasab, khafad. Kedua, apa tadi? Ta'yin, yaitu masalah ta'rif sama tangkir itu jadi satu, satu masalah itu, satu paket, yaitu disebut dengan ta'yin. Terus yang ketiga, nau jenis. Yang keempat dalam bilangan. Empat masalah ini. Perhatikan. Saya ringkas dulu baru nanti akan kita kupas. Kalau sudah paham empat tadi, empat masalah tadi, itu yang dibahas dalam hukum na'at, i'rab, ta'yin, nau adat. Maka naat hakiki harus mengikuti manutnya dalam semuanya, dalam empat tadi, dalam masalah irob ikut, dalam masalah ta'yin juga harus ikut, dalam masalah nau juga harus ikut, dalam masalah adat juga harus ikut. Tapi kalau naat sababi, perhatikan, kalau naat sababi ini ringkasan yang bagus sekali. Kalau naat sababi dia cuma wajib mengikuti depannya dalam dua hal saja, yaitu dalam masalah i'rab dan dalam masalah ta'yin. Naat sababi mengikuti depannya hanya dalam masalah i'rab dan hanya dalam masalah ta'yin, nakirah dan ma'rifahnya. Kalau masalah masalah jenis laki-laki atau perempuannya, naat sababi malah ngikut belakangnya. Nah ini, kalau dalam masalah nau, dalam masalah yang ketiga, naat sababi malah ngikut belakangnya, gak ngikut depannya. Depannya laki-laki, kalau belakangnya laki-laki ya laki-laki. Depannya laki-laki, kalau yang belakangnya wanita harus ikut belakang. Kalau depannya wanita, kalau belakangnya wanita ya ikut wanita, ikut belakangnya. Walaupun berbeda dengan depannya, ini naat sababi. Jadi naat sababi mengikuti depannya dalam dua hal saja. Adapun dalam masalah nau, dalam masalah jenis laki-laki perempuannya, naat sababi malah mengikuti belakangnya. Adapun dalam masalah adat, naat sababi dalam masalah bilangan, maka naat sababi selalu mufrad. Nah ini kalau cuma kalau dalam mulakhos, yes, dikasih kaidah baku gini saja, gak dijelaskan kenapa. Kalau dalam kitab-kitab mulakhos, seperti mulakhos itu, pokoknya didoktrin, murid itu kudu manut, gak oleh takok lapo to lapo. Itu cocok bagi pelajar yang masih pemula dan belum kuat berpikir, bagi anak-anak yang masih kuat hafalannya, itu cocok kitab-kitab seperti itu. Tapi kalau bagi orang-orang tua, sing isih ibu-ibu, bapak-bapak, dikon ngapalno wis pegel, wis kesel. Dikasih enak, dikasih pemahaman biar diingat. Oh, mudeng. Kalau mudeng, enggak hafal enggak apa-apa, yang penting paham. Maka setiap kitab itu ada fasenya sendiri-sendiri. Yang fase sifatnya itu doktrin, itu bagi anak-anak yang belum mau, rata-rata belum mau untuk diajak berpikir. Kalau yang sudah tua, dikasih doktrin banyak, aduh itu salah sarasan, tak sempet, tak kober, eling-eling, tugasnya wakeh, maka dikasih pemahaman, biar ingat. Itu dari ringkasannya. Kalau dalam empat masalah ini, kalau naat hakiki, dia mengikuti semuanya, wajib mengikuti, wajib selaras dan serasi, itu loh. Naat itu harus serasi. Naat harus serasi. Kalau naat hakiki harus serasi dalam empat tadi. Kalau naat sababi harus serasi dalam dua hal saja. Dengan depannya. Kalau dalam masalah jenis laki-laki perempuannya, dia ngikut belakangnya. Kalau dalam jenis bilangannya, dia selamanya satu. Kenapa? Nah ini bedanya, kalau kita pasti kita jelaskan kenapanya. Kenapa? Karena naat sababi itu kedudukannya seperti fi'il dengan belakangnya itu. Kan belakangnya irobnya fa'il. Belakangnya itu kan irobnya fa'il. Ja'a Zaidun al-Fadilu abuhu. Abuhu kan irobnya fa'il. Maka al-Fadilu itu kedudukannya adalah seperti fi'il. Sedangkan fi'il itu harus mencocoki fa'ilnya dalam masalah laki-laki perempuan. Perempuannya, makanya dia masalah laki-laki perempuan, naat sababi itu harus mencocoki yang belakang, karena dia adalah fi'ilnya. Dan kalau dalam masalah bilangan, kaedahnya fi'il itu enggak harus mencocoki fa'il. Fi'il boleh, fi'il tetap satu, walaupun fa'ilnya banyak. Itu kecuali dalam masalah apa? Akalun, dalam bahasa akaluni al-barogis. Ini bagi yang sudah mudeng ataupun bagi pemula cukup tahu kaidah tadi aja. Empat hal, na'at hakiki mengikuti empat, na'at sababi mengikuti dua. Ataupun alasannya kenapa? Itu tadi latar belakang yang melatar belakangi. Maka na'at itu dia harus serasi, harus mencocoki, enggak boleh membangkang dari man'utnya. Jengene makmum. Namanya saja makmum, na'at itu di belakang. Ya harus ngikut di depannya. Depannya rofa, ya ikut rofa. Depannya laki-laki, ya harus laki-laki. Enggak boleh membangkang. Qala hukmun na'ati hakikian kana au sababian. Annahu yadba'u man'utahu fi wahidin min awjuhil i'rabi thalathah allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Ini cuma dikecualikan satu na'at. Ada na'at itu yang membangkang dalam masalah i'rab. Namanya na'at maktu. Nanti dia tidak dibahas dalam ilmu nahwu tapi dibahas dalam ilmu bayan. Ada namanya na'at maktu. Na'at yang terpisah dari sebelumnya. Itu membangkang. Dia punya i'rab sendiri. Itu nasab. Min aujil irab atalasa allati hiya rafu wan nasbu wal khafdu wa fi wahidin min at-ta'rifi wat tankir. Di sini cuma disebutkan dua perkara yaitu masalah irab sama masalah ta'yin. Fa mithalu at-ta'rifi ma'ar rafi qauluka qama zaidun al-akilu awil akilu abuhu. Contoh. Contoh yang ma'rifah plus rofa dalam irob rofa adalah koma zaidun al-akilu. Al-akilu ini rofa karena man'utnya yaitu zaid rofa. Al-akilu di sini ma'rifah karena zaid juga ma'rifah. Demikian juga al-akilu abuhu. Ini contoh na'at sababi. Wa mithalu ma'an nasbi qauluka dan contoh hu kembali kepada ta'rif. Contoh ma'rifah yang plus nasab ra'aitu zaidan al-akila. Awil akila abuhu. Wa mithaluhu ma'al khafat, contoh ma'rifah bersama khafat, qauluka marartu bi zaidin al-akili, awil akili abuhu. Fakullun minal akili wal akili abuhu na'tun li zaid, masing-masing adalah na'at bagi zaid. Wa qad tabi'ahu, dan na'at tadi sudah mengikuti zaid, hu kembali kepada zaid. Wa qad tabi'ahu, hu kembali kepada zaid. Karena zaid sebagai man'ut. Dan na'at tadi sudah mengikuti zaid dalam semua contoh tadi, fi raf'ihi dalam masalah rofaknya. Kama fil mithalil awal pada contoh yang pertama. Wa nasbi dan mengikuti juga. Ngikut juga nasab. Kama fil mithalil tsani sebagaimana dalam contoh yang kedua. Wa khafdihi dan juga ngikuti khafat sebagaimana dalam. Kama fil mithalil tsalis sebagaimana dalam contoh yang ketiga. Wa kullun min huma dan masing-masing dari keduanya. Huma. Ini kembali kemana? Ayo. Wa kullun min huma. Kok dua? Dan masing-masing dari mereka berdua kembali kemana? Kembali kemana, Sam? Na'at hakiki dan na'at sababi ahsanta. Min humbang kembali pada al-akili dan al-akili abuhu. Karena itu dua jenis na'at. Dan masing-masing dari keduanya, yaitu al-akil dan al-akili abuhu, na'at hakiki dan na'at sababi. Tabi'ahu aidon, mengikuti zaid juga, fi ta'rifi dalam masalah ma'rifah. Fa'ina zaidan mu'arrafun, karena zaid adalah ma'rifah, mu'arraf, dimakrifahkan. Bil alamiyah. Zaid itu ma'rifah, kenapa? Karena dia itu dimakrifatkan dengan sebagai nama. Zaid itu nama, nama seseorang, jadinya ma'rifah, enggak umum lagi sudah. Wahuma, sedangkan keduanya, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi, al-akili dan al-akili abuhu, mu'arrofani, bacanya mu'arrofani bi'al, keduanya dimakrifatkan sama-sama pakai al. Itu jadi contoh yang ma'rifah. Wa mithalut tangkiri ma'arrofa, sekarang gantian, beralih, contoh nakiro bersama rofa. Qauluka ja'aro julun akilun, au akilun abuhu. Ja'arajulun akilun, telah datang orang yang berakal. Orang tadi berakal. Au akilun abu, atau bapaknya yang berakal. Atau orang yang berakal, tapi bukan dianya, bapaknya. Wa mithalu ma'an nasab qauluka akramtu rajulan akilan au akilan abuhu. Wa mithalu ma'al khafat qauluka sallamtu ala rajulin akilin. Saya mengucapkan salam kepada seorang yang berakal atau ya seorang yang berakal bapaknya. Na'at sababi seperti ini bisa dibalik jumlahnya dan jadi mubtada khobar. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Dibalik, ja'a Zaidun abuhu al-fadilu. Bisa. Mubtada khobar sama-sama ma'rifah juga bisa. Itu lebih sip malah. Lebih khusus. Demikian juga ja'a rojulun abuhu akilun. Telah datang seorang laki-laki yang bapaknya itu berakal. Nah itu susunannya abuhu akilun mubtada khobar. Dan naatnya menjadi naat jumlah gitu loh bedanya. Kalau ja'a rojulun akilun abuhu, telah datang laki-laki yang berakal bapaknya. Ini naat, tapi naat sababi. Kalau dibalik, ja'a rojulun abuhu akilun, ini naat juga. Tapi naatnya berbentuk jumlah dan dia menjadi naat hakiki. Karena yang bapaknya berakal itu memang hakikatnya adalah Zaid gitu loh. Bedanya seperti itu. Kalau dibalik, ja'a Zaidun atau ja'a rajulun akilun abuhu. Jangan bingung ya kalau tak bolak-balik, tak bolak-balik seperti ini, tolong diikuti, jangan bingung. Ini namanya tafannun. Seorang yang pandai itu bukan hanya menyetir ke depan, juga harus bisa mundur. Ini jangan iso nyupir. Nek pinter maju tok, gak iso mundur, gak iso jengene. Ya kudu iso molak-malik, iso diwalik ngene ya iso, diwalik ngene ya iso. Itu namanya tafannun. Keahlian. Jadi kalau dibalik, ja'a rajulun akilun abuhu. Telah datang laki-laki yang berakal bapaknya. Itu na'at sababi. Kalau dibalik, ja'a rajulun abuhu akilun. Maka itu namanya na'at berbentuk jumlah. Karena abuhu sudah enggak jadi fa'il lagi, tapi jadi mubtada. Akilun jadi khobarnya dan jumlah mubtada khobar. Sebagaimana kaidah kemarin, jumlah jatuh setelah nakiro, jadi na'at. Tapi kalau ja'a Zaidun abuhu al-fadilu, sudah enggak jadi na'at, jadi hal. Karena kemarin kaidahnya, jumlah jatuh setelah ma'rifah, hal. Itu harus bisa bolak-balik seperti itu. Umat na'at, cok bingung. Itu namanya tafannun, biar mudeng. Saya ngajak puter-puter itu bukan biar sampean bingung, tapi biar hafal. Kalau kesugihan cuma sekali belum hafal, tapi kalau diajak muter-muter di sugihan, diajak inang-dinang di, akhirnya hafal karena sering bolak-balik dan putar-puter di situ. Awalnya ya bingung, tapi suwe-suwe hafal. Itu. Perhatikan tadi. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu na'at sababi. Ja'a Zaidun abuhu al-fadilu. Sudah bukan na'at irobnya. Abu al-fadilu abuhu mutada. Al-fadilu khobar. Jumlah mutada khobar. Sudah enggak jadi na'at. Tapi jadi hal. Secara makna ya podo wae asline. Enggak jauh-jauh beda. Hal dengan na'at itu enggak jauh-jauh beda. Keduanya fungsinya itu untuk memperjelas. Sudah cukup istitrotnya tadi. Qala fa kullun min akilin wa akilin abuhu na'tun li rajulin wa qad tabi'ahu fi raf'ihi kama fil mithalil awwali wa nasbihi kama fil mithalis tsani wa khafdihi kama fil mithalis tsalits wa tabi'ahu aidan fi tangkirihi. Maka masing-masing dari akil dan akil abuhu adalah na'at bagi rajul, dan dia sudah mengikuti rajul tadi. Ketika rofa'nya juga ngikut seperti dalam contoh pertama, nasobnya juga ngikut seperti contoh kedua, kofetnya juga ngikut seperti contoh ketiga. Dan dia juga wakulun, kembali ke bawah tabi'ahu, tabi'ah disini fa'ilnya kembali pada kulun. Dan masing-masing dari akil dan akil abuhu juga sudah mengikuti dalam masalah nakiroh. Karena rojulan itu nakiroh. Wahuma dan keduanya yaitu akilin dan akilin abuhu nakirotani aidon, kedua-duanya juga nakiro. Fa'ulima mimma taqaddama annan na'ta wal man'uta yajibu fihima an yatawafaqo fi aujuhil i'rab. Maka diketahui dari contoh-contoh yang telah terdahulu bahwasanya na'at dan man'ut wajib di dalam keduanya untuk saling serasi, an yatawafaqo, saling serasi, dua-duanya saling serasi. Enggak boleh ngeyel, enggak boleh ngeyel salah satunya, enggak boleh ngeyel. An yatawafaqo. Sebenarnya yo yang wajib menyesuaikan itu yang belakang, yang depan enggak harus menyesuaikan yang belakang toh. Yang belakang yang ikut yang depan. Jadi bahasa ini an yatawafaqo ini lebih cocoknya itu yang belakang yang ngalah. Boleh depannya ngalah pada belakang. Fi aujil irob, dalam masalah irob, wa fi ta'rif, dan juga dalam ta'rif dan tangkir, namanya ta'yin ini. Dan dalam empat, dalam dua yang lain yang saya sebutkan tadi yang enggak disebutkan di sini. Khusus bagi na'at hakiki ataupun na'at sababi, ada hukum tadi yang sudah saya rincikan. Falatun atu al-ma'rifatu binakirotin. Kalau baca itu jangan takut-takut ya. Tanwin-tanwinan saja. Kalau mau pinter baca, pinter nahwu, pas bagian di belakangnya harokat yang paling belakang itu dibanterno tambahan. Itu biar enggak takut-takut. Kalau sampean kalau takut baca enggak bisa-bisa nanti. Dibiorkan saja, diloskan saja. Falatun atul ma'rifatu binakirotin. Itu. Jangan binakirotin. Nah, jangan gitu. Falatun atul ma'rifatu binakirotin. Maka enggak boleh ma'rifah itu dinaati dengan nakiro. Ada perselisihan dalam masalah ta'yin. Fala yuqalu ja'a zaidun akilun, telah datang Zaid. Berakal. Enggak boleh seperti ini, enggak bisa ini. Ini susunan salah. Walal akas, fala yuqalu ja'a rajulun al-akilu, demikian juga enggak boleh dibalik. Man'utnya nakiro, na'atnya ma'rifah, enggak boleh. Ja'a rajulun al-akilu, telah datang seorang laki-laki yang berakal, enggak boleh seperti ini. Karena na'at itu harus serasi. Kamala yun'atul marfu'u bimajrurin au mansubin walal aksu. Sebagaimana juga enggak dinaati sesuatu yang rofa dengan naat yang majrur atau dengan naat yang mansub. Juga enggak boleh dibalik mansub dinaati dengan majrur. Enggak boleh, harus rasi. Kecuali dalam apa tadi? Naat yang maktu cuma satu itu tok. Itu pembahasannya enggak dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bayan. Baik, alhamdulillah selesai kita dari pembahasan naat. Dan ini tolong dipahami. Karena naat itu termasuk perangkat yang banyak digunakan dalam omongan. Adapun nanti seperti badal, taukid, ini jarang. Na'at dan atof itu sudah sering sekali. Na'at dan atof. Karena itu didahulukan. Na'at di sini didahulukan karena dia yang paling sering. Atof. Adapun sisanya itu jarang. Semoga pembahasan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Saya enggak berharap apa-apa, saya cuma berharap supaya antum paham dan bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.